usah disesali, usah ditangisi luka hati dan bau pahit. Sekian lamanya hidup ko marano, hari-hari mamandi air mata. Maafkanlah denai nang latih batahan, denai manusia punya batih kasabaran. Biarlah tembau hidup nan malangko, di mata udah denai jado harago. Ayam atonan jatuh dia puih urang. Udahlah malengakan, ladi bujua urang sibuk ngonon malang. Carilah udah bunga pengganti, nan udah sayang sapan hati. Mana baliknya kan denai surang, ayam atoko dia pui urang. Denai nan dulu indah badayo, jan merasa udahlah segala. Latih batahan denai manusia punya batih kasabaran. Biarlah tembau hidup nan malangko, di mata udah denai jado harago. Mungkinlah kakak dia Tuhan, ayam atonan jatuh dia puih urang. Udahlah malengakan, ladi bujua urang.